Bahaya kan? Tanpa digerakkan oleh Allah. Jangan terkesan dengan lautan. Lautan tidak akan bisa membahayakan tanpa dikehendaki oleh Allah. Lihatlah ikan-ikan di laut itu bertahun-tahun ada di laut, enggak apa-apa. Lihatlah kapal-kapal di laut bertahun-tahun di laut, enggak apa-apa toh. Maka jangan terkesan dengan lautan, jangan terkesan dengan Fir'aun, jangan terkesan dengan keadaan. Inna ma'ya Rabbi, Tuhanku bersama aku. Sayahdin, Dia akan memberikan petunjuk kepada aku. Ini iman yang dicontohkan oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Kita mau belajar begitu. Kalau menghadapi masalah itu, masalah ini semua yang menciptakan Allah, yang mendatangkan Allah. Maka jangan terkesan dengan masalah-masalah. Hadapkan hati kepada Allah. Iman yang dicontohkan oleh yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dikepung oleh tentara-tentara Quraisy di Gua Thaur. La tahzan innallaha ma'ana. Beliau mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, "Jangan kamu sedih. Allah bersama kita." Ini iman kepada Allah. Iman kepada negeri akhirat. Iman kepada negeri akhirat. Bagaimana seorang sahabat sedang makan kurma di satu pertempuran bersama Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, siapa yang mati syahid dalam pertempuran ini masuk surga. Maka sahabat tadi berhenti makan. Bah, bah. Aduh, aduh. Kalau saya ini harus menunggu habisnya kurma ini untuk masuk surga. Kesuwen. Terlalu lama ini. Langsung kurmanya dibuang, melaju ke depan, bertempur sampai mati. Ini imannya sahabat kepada akhirat itu begitu. Terlalu lama kalau saya harus makan kurma ini sampai habis. Sekarang saja cepat syahid ke surga. Untuk apa nunggu lama-lama? Ini imannya para sahabat kepada negeri akhirat. Namulaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Iman kepada Rasulullah SAW. Seorang sahabat ini punya perdagangan, punya bisnis. Setelah beliau ke masjid, tiba-tiba ada pengumuman dari Rasulullah SAW bahwa bisnis semacam ini, perdagangan semacam ini haram. Langsung dia pulang kepada rumahnya, bilang sama istrinya, sebetulnya perdagangan kita ini telah mendatangkan banyak laba, mendatangkan banyak keuntungan. Tetapi taat kepada Rasulullah lebih menguntungkan. Tinggalkan perdagangan kita ini demi untuk ikut tertibnya Rasulullah SAW. Nah, ini imannya para sahabat kepada Nabi itu kayak begitu. Memang ini menguntungkan-menguntungkan. Tapi taat kepada Rasulullah lebih lagi menguntungkan. Ini iman kepada Rasulullah SAW. Bagaimana imannya sahabat kepada negeri akhirat. Seorang sahabat keluar di jalan Allah. Sudah lama berbulan-bulan tidak pulang. Akhirnya pulang. Sampai ke rumah, wudu. Setelah wudu, mulai sholat tahajud. Baca Quran, begitu nikmatnya. Sampai subuh. Istrinya marah-marah. Kamu keluar lama-lama. Pulang. Sholat semalam suntuk. Apakah saya ini tidak punya hak? Maka sahabat tadi mengatakan, iya kamu punya hak. Seumpama saya ingat. Nah, lah saya ini gak ingat, masa salah saya. Kenapa gak ingat? Saya tadi malam itu baca Quran, cerita mengenai keadaan surga, cerita mengenai keadaan akhirat. Saya terkesan sampai gak ingat sampai subuh. Sekarang ngaku iman kita kuat itu, sudah pernah belum sholat sampai subuh? Sholat sampai subuh karena merenungi akhirat, traweh sampai subuh gak terasa. Pernah begitu? Sudah pernah? Ada di sini traweh 30 juz, tapi dengan memaksa. Kosel. Kalau sahabat itu tidak memaksa, memang lupa. Sholat itu sampai pagi lupa. Bahkan ada sebagian sahabat itu sholat berdiri membaca Quran sampai lupa azan subuh belum rukuk, berdiri aja. Apa enggak kemeng itu kakinya? Ini bukan karena minum pil kita, bukan. Karena imannya ini memang telah merubah perasaannya. Bagaimana imannya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bin Malik itu asalnya enggak suka labu. Labu itu, labu tahu. Waluh-waluh. Tetapi ketika beliau melihat Rasulullah kok makan labu, langsung makanan yang paling disukai labu. Iman itu telah merubah lidahnya Anas bin Malik itu. Lidahnya itu berubah. Yang tadinya enggak senang jadi senang. Karena apa? Saking cintanya kepada Rasulullah SAW. Nah kita ini mau belajar iman itu sampai begitu loh. Iman itu merubah lidah. Iman merubah hati. Iman merubah mata. Para sahabat itu duduk zikrullah semalam-malam suntuk. Kok gak ngantuk ya? Iman telah merubah mata. Imannya telah merubah mata. Lalu begitu habis subuh tidak bangkong. Habis subuh itu doa menangis-nangis sampai basah kuyup bajunya. Itulah para sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in. Dan masih ada tingkatan yang lebih tinggi lagi kita tidak tahu semalekan. Dalam urusan iman ini, ibaratnya kita ini orang kampung buta huruf. Dikasih cerita mengenai tingkatan-tingkatan universitas, kita ini gak ngerti. Dikasih cerita tingkatan-tingkatan tentara, ini kopral, ini mayor, ini gak ngerti. Apa, bung sopo kowe. Karena kita ini orang petani, desa, kampungan, buta huruf. Lah begitu juga semuanya kan. Urusan iman kita ini kampungan, buta huruf itu. Enggak ngerti kita ini. Perasaannya wis winter ijen. Karukon 4 bulan. Iman saya ini sudah tinggi. Tandanya tinggi. Bayan langsung tidur. Berarti sudah tinggi betul. Ngantuknya, bukan imannya yang tinggi, ngantuknya yang tinggi. Jadi semulaikan Allah Ta'ala kita renungi. Nah untuk meningkatkan iman ini apa yang harus kita buat? Ini Ramadan semulaikan. Yang kita buat pertama kali doa sebanyak-banyaknya. Allahumma inni as'aluka imanan kamilah. Ya Allah, aku minta kepada Engkau iman yang sempurna. Imanan la yartad, iman yang tidak ada murtad. Mantep majep sampai mati. Imanan laisa ba'dahul kufru abada, iman yang tidak akan ada kufur selama-lamanya. Ini yang kita minta. Hari-hari minta itu. Kita ini banyak minta supaya anak soleh. Bagus. Itu termasuk diperintahkan oleh Allah juga. Minta rizkinya barokah. Bagus. Minta ini, minta ini, minta ini. Minta jodoh. Tiap hari itu ada aja orang minta doa supaya minta jodoh, mudah jodoh. Minta supaya sehat, ya bagus, tidak salah. Kita ini minta kepada Allah sampai perkara-perkara yang kecil pun tidak salah. Karena perkara yang kecil itu pun kalau Allah tidak berikan juga enggak akan bisa kita ini. Perkara yang paling kecil, setetes air pun, kalau Allah tidak mudahkan juga enggak akan bisa. Maka doa minta air, doa minta makan, doa minta minum, bagus, boleh aja. Tetapi doa yang terpenting, doa minta iman yang sempurna. InsyaAllah malaikat. Karena kalau orang itu imannya meningkat, amalannya itu nilainya jadi meningkat. Dua rokaat dari orang ahlul yakin lebih baik daripada sholatnya orang seluruh dunia sampai kiamat yang tidak punya yakin seperti itu. Ya, orang itu nilainya amalannya itu yakinnya itu. Kalau orang itu yakinnya kuat, amalnya dikit gitu aja nilainya sudah sangat tinggi. Jadi kalau imannya lemah, nilainya amalan jadi berkurang. Kemudian yang kedua, assalamualaikum, supaya iman kita ini tambah meningkat, apa? Pegang sunnah-sunnah Nabi. Wattabi'uhu la'allakum tahdatun. Ikuti sunnah-sunnah Nabi itu supaya kamu dapat hidayah. Kalau kamu dapat hidayah, imannya naik. Maka sunnah-sunnah Nabi itu sampai yang terkecil pun kita perhatikan betul. Makan cara sunnah, minum cara sunnah, tidur cara sunnah, duduk cara sunnah. Kita ini duduk begini sudah cara sunnah belum? Nah, kita pikirkan. Kalau duduk bersandar deglek begitu itu di masjid sunnah apa tidak? Nah, kita pikirkan. Duduknya cara sunnah, berdirinya cara sunnah, pakaiannya cara sunnah. Dan kita ikuti sunnah-sunnah itu karena sunnah. Bukan karena apa-apa. Karena kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Tambah banyak sunnah yang kita kerjakan, tambah banyak nur dalam hati. Al-Imam Ahmad Al-Faruqi Asyarhindi. Ini satu ulama India zaman tahun 1000 Hijrah. Beliau ini yang mengislamkan raja-raja di sana waktu itu. Beliau ini masya Allah dengan sunnah Nabi ini beliau pegang luar biasa. Beliau menulis dalam satu suratnya, saya satu hari masuk WC lupa pakai kaki kanan. Langsung beberapa hari hati saya gelap. Beberapa hari hati saya gelap. Zaman Faruqi itu masya Allah orang luar biasa. Karena berpegang dengan sunnah yang sekecil-kecilnya. Yang zahir, yang batin. Bukan sunnah yang zahir. Sunnah yang zahir itu relatif lebih mudah. Pakai kopiah, pakai sorban. Sunnah seperti itu. Ini penting juga semuanya kan. Masuk WC pakai kaki kanan, lupa, langsung hatinya berubah. Ini Syamad Al-Faruqi. Lah kita ini tiap hari masuk pakai tangan kanan, tangan kiri, sikil kanan, sikil kiri, kok enggak anu, kok enggak berubah ya hatinya? Ya. Karena sudah saking dableknya. Jadi sudah gelap itu enggak terasa, tambah gelap, tambah terang itu enggak terasa. Seperti petani wis glibro tandut ya. Wis kena telek, kena taek wis ora krasa. Mergo saking regete. Petani yang di sawah itu lumpur sudah enggak berasa kotor. Zaman Faruqi itu karena berpegang dengan sunnah zahir batinnya, amalannya semua sunnah, hatinya hati sunnah, siang malam tawajuh kepada Allah. Satu saat beliau ini dituduh berontak di India itu, sehingga beliau dimasukkan ke penjara. Penjaranya itu isinya orang Hindu kebanyakan. Tapi begitu Syekh Ahmad Faruqi masuk di situ, 1, 2, 3, tidak lama beberapa hari seluruhnya masuk Islam semua. Jadi muridnya beliau semua. Akhirnya penjara itu jadi kayak pesantren. Bukan yang di penjara saja, sampai penjaga-penjaganya semua jadi muridnya. Akhirnya Raja India namanya Jahangir mimpi. Perasaannya didatangi oleh Rasulullah. Orang seperti Ahmad Faruqi itu kamu penjara. Langsung rajanya ketakutan. Turun daripada istananya, masuk ke penjara, dikeluarkan sendiri oleh rajanya itu. Sunnah mereka. Sunnah dijaga betul. Apa aja kalau enggak sunnah itu enggak usah dikerjakan. Insyaallah malaikat. Tetapi kita ini enggak tahu mana yang sunnah, mana yang tidak, jangan ngarang sendiri. Kadang-kadang orang yang suka lata, itu bukan sunnah itu. Enggak ada dalam kehidupan Nabi, kok enggak ada apa enggak tahu. Nanti enggak tahu kamu bilang enggak ada. Karena ada orang itu ngomong itu seenaknya aja. Ada ulama-ulama baca tahlil. Zaman Nabi enggak ada. Zaman Nabi la ilaha illallah enggak ada. Kamu tobat kamu. Bagaimana? Apa yang sudah diamalkan oleh para ulama-ulama, sudah turun-temurun itu, jangan kamu utek-utek. Itu mesti sudah ada dalilnya itu. Saya pesan betul ini orang dakwah ini. Semua. Karena nanti kalau kita keliru bahaya. Nanti yang sunnah kita katakan tidak, yang tidak kita katakan sunnah. Bahaya. Sunnah-sunnah Nabi itu sudah diterima oleh para sahabat, didata oleh para imam-imam. Maka kita ini kalau ingin tahu ini sunnah atau tidak, rujuk kembali kepada orang-orang ahlinya. Ini bagaimana ini? Tidak semua orang berpendapat. Pakai kopiah itu ini sunnah juga kan? Pakai sorban sunnah. Pakai sarung ini juga sunnah Nabi. Nabi mana pakai sarung juga. Pakai jubah begini namanya kubak ini. Ini juga sunnah juga Nabi yang pernah pakai juga. Jadi sunnah itu bukan komis, pakai sarung pun juga sunnah. Sunnah itu luas. Yang melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kembali pada orang-orang ahlinya. Kita muzakarahkan ini sunnah apa tidak. Jadi ini melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian supaya iman kita ini naik, kita mesti mau mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kita ini harus punya prinsip mau susah payah untuk agama. Jangan kita ini mau enaknya saja. Terawih, pendek-pendekan, cepet-cepetan, itu nanti imannya merosot mereka. Kita yang maunya yang sungguh-sungguh, panjang-panjang. Bagaimana mereka? Tapi nanti kalau terlalu panjang, makmumnya enggak kuat. Maka yang cukupan. Kalau jadi imam, yang cukupan. Berapa cukupan itu? 1 juz. Itu cukupan. Kalau 10 surat, kendeken. Tapi kalau kamu punya kelompok sendiri, 10 juz, 1 khataman, enggak apa-apa. Tapi kalau untuk masjid umum, cukupannya itu 1 juz. Ini bukan dari saya. Ini ulama-ulama itu di dalam kitab-kitab itu mengatakan begitu, cukupannya itu satu juz. Kalau kamu tidak mau dengar ini, berarti kamu itu enggak ikut ulama, ikut mau kamu sendiri. Lah daripada tidak terawih, iya, kalau itu iya. Kalau daripada itu iya. Apik mbon. Sae. Ini daripada ini semua apik kabeh. Tapi kalau kita ini ingin iman itu meningkat, kita ini harus usaha tambah mujahadah. Insyaallah malaikat. Sudah terawih tambah lagi tahajud lagi. Tambah lagi memberi buka orang yang berpuasa, mujahadah. Ke markas, ke masjid, naik kendaraan, bagus. Tapi kalau jalan kaki lebih bagus. Syekh Abdul Wahab Hafidzullah, Amir Pakistan, beliau mengatakan, usahakan 2,5 jam jalan kaki, 3 hari jalan kaki, jauhlah 1, jauhlah 2 jalan kaki, usahakan 4 bulan 40 hari pun jalan kaki. Untuk apa? Supaya mujahadah. Karena mujahadah itu akan meningkatkan iman kita. Bahkan pergi ke markas pun baiknya jalan kaki. Kalau enggak kuat jalan kaki, naik mobil kira-kira 1 kilo dari markas turun, terus jalan kaki ke markas. Ini kata beliau ini bayarnya begitu itu. Beliau ini satu hari keluar bersama Mufti Zainal Abidin. Mufti Zainal Abidin itu ulama besar di Pakistan. Keluar 40 hari. Maka Mufti Zainal Abidin itu bilang sama Syekh Abdul Wahab itu, "Hei, karena ini Mufti ini orang sepuh nih, ulama besar. Saya kok heran dengan kamu itu. Di mana-mana mesti dapat taskilan kamu ini. Kalau saya ini kok taskilan sedikit ya. Sebabnya apa? Padahal kan keluar sama-sama kita. Mujahadah sama-sama. Kalau bayan pinteran saya dengan kamu. Tapi kamu tuh di mana aja dapat taksilan? Saya ini kok enggak? Kenapa?" Maka Syekh Abdul Wahab itu bilang, "Jawabannya nanti, Syekh, bukan sekarang. Maulana, jawabannya nanti." "Nanti kapan?" "Pokoknya nanti, nanti akan saya kasih tahu jawabannya." Sampai ke markas. Sampai ke markas terus wapsi. Setelah wapsi, Mufti Zainal Abidin ini pulang ke rumah. Lah Syekh Abdul Wahab tidak pulang, terus duduk di markas. Maka Syekh Abdul Wahab bilang sama Mufti Zainal Abidin, "Mufti, ini jawabannya." "Apa jawabannya?" "Ini saya dengan Maulana ini bedanya ini. Setelah wapsi saya duduk di markas, kalau Maulana habis wapsi pulang, ini bedanya." "Bedanya ini. Kalau yang lain-lain tuh saya sebetulnya kalah sebetulnya." "Di mujahadah maksudnya begitu. Tapi nanti kalau sudah dimusyawarahkan suruh pulang ya pulang. Jangan wapsi mau cepat-cepat saja. Sudah pesen sama Amir Musyawarah. Pagi ini Karguzari langsung wapsi." Ini namanya tidak mujahadah. Itu nanti membuat iman kita ini merosot. Pokoknya wani kangelan imane munggah. Tapi nek senengane enak-enakan, minggu imane medun. Yes kuwi. Insyaallah malaikat. Kalau kita ini ingin susah payah untuk agama. Demi ridha Allah, maka kita ini semulaikan Allah taala imannya akan naik. Tapi kalau kita suka yang enak-enak, apa-apa suka yang enak, enggak akan naik. Maka para nabi, para rasul, para sahabat awal-awalnya oleh Allah dikasih suasana yang berat di Makkah al-Mukarramah. Suasana berat dari segala arah. Ekonomi berat, air berat, politik berat, semua berat. Kenapa? Allah itu berkuasa menjadikan para sahabat di tempat yang enak, itu Allah kuasa. Itulah ketentuan Allah. Untuk peningkatan iman itu perlu suasana berat itu. Suasana berat baru peningkatan iman. Ketika Allah mau meningkatkan, menaikkan derajatnya Siti Sarah, Siti Hajar, ditaruh dulu di tengah padang pasir. Gak ada makanan, gak ada minuman. Maka baru datang macam-macam barokah kepada kehidupan Siti Hajar. Akhirnya dipilih menurunkan Sayyidul Anbiya yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa, amal sunnah, mujahadah. Maka iman kita akan naik. Nah, oleh karena Ta'ala, kemudian yang keempat, kita ini memikirkan imannya orang lain. Itulah nak dakwah. Tambah kita ini memikirkan bagaimana imannya umatnya naik, maka iman kita sendiri akan naik. Tambah banyak kita dakwah dengan ikhlas dari syaratnya. Ikhlas semata-mata karena Allah, agar iman umatnya naik, maka iman kita sendiri akan naik. InsyaAllah mulaikan. Ini bulan Ramadan, ini bulan dakwah. Orang Madinah masuk Islam berbondong-bondong waktu Ramadan. Orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam waktu Ramadan. Quran diturunkan yang merupakan sumber dakwah bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ini sangat sesuai untuk dakwah, sangat sesuai untuk doa, sangat sesuai untuk ibadah, dan sangat sesuai untuk menyatukan umat, akhlak dengan budi pekerti yang baik kepada umat. Syahrul Muasah, kata Nabi, Ramadan itu bulan kita harus menampakkan kasih sayang dengan umat. Kasih buka, sedekah, memakmurkan masjid, sehingga umat ini satu hati kasih sayang. Kalau umat ini satu hati kasih sayang, pertolongan Allah akan datang kepada umat itu. Kalau pertolongan Allah datang, mudah semua sulitan. Tapi kalau tidak ada ikram satu sama lain, khidmat satu sama lain, hati umat akan berpecah belah. Kemudian pertolongan Allah tidak datang, akhirnya datang sejuta masalah. Maka semulaikan Allah Ta'ala, untuk menghidupkan semuanya ini, cara termudah kita keluar di jalan Allah. InsyaAllah malaikan. Kalau kita di jalan Allah, doanya meningkat, ibadahnya meningkat, sunnahnya meningkat, dakwahnya meningkat, mujahadahnya meningkat, sehingga iman kita meningkat. Maka yang mau keluar 4 bulan, 40 hari dari satu mahalah, silakan berdiri. Satu mahalah. Enggak ada. Sudah, 4 bulan, 40 hari. Silakan berdiri ke depan. Monggo. Monggo ni Ramadan yang cepat mawon. Metu waktu Ramadan kaya dini 70. Metu. Ini metu Ramadan rametu rugi apa ini. Tikel ping 70 Ramadan niku metu ganjarane. Monggo. Kemudian nyemalekan taskil niat negeri jauh IPB. Yang sudah niat negeri jauh IPB ngalor mriki. Monggo. Pak Abdul Manan rawuh. Nggih. Saman tafakut niku tasilan sampean. Lajeng nang santen. Nggih. Dan mireng ni saestu niki. Tanggal 20 Ramadan niku ajeng enten sanlat kuatah sangat. Padahal santri niku mbon mantuk wekdal niku. Kecuali sekedik. Mula sing kedah ngendel sanlat niki tiang-tiang king mahalah king halakoh. Bocah-bocah SMA niku enten 1000 gitu enten. 1500. Lare-lare SMA 1500 ajeng metu telung dino tanggal 20 selikur telung likur. Terus trip nomor kali 4 likur selawin 6 likur. 23, 24, 25. Nah niki medale telung dino niku dipun suwun mengke kangge ngendel niku bulan Ramadan niki. Monggo sakniki sing mahalah utawi halaqah sing siap wakile mon. Mahalah utawi halaqah sing siap tanggal 20 niku. Monggo enten mung 1500 niki. Taskilan gratis niki karep nyekel mawon niku. niko ke selatan, datang ke Pak Abdullah. Monggo kidul, kali teng kali Pak Abdullah niko, monggo. Mahalakulo, ngoten, monggo. Lindune rapat-rapat malih ndonga, Pak, monggo, rapat-rapat malih ndonga. Ndonga buka niku. Sing daftar nang cepet ngidul. Nggih, sing daftar cepet ngidul, lindune mriki ndonga. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, jadikan Ramadan ini ya Allah, barokah buat kita dan seluruh umat Islam, pembuka kebaikan untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam, kemenangan untuk umat Islam. Jadikanlah Ramadan ini ya Allah hidayah buat kita, keluarga kita dan umat Islam. Ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah, zahir batin dalam Ramadan. Satukan hati seluruh umat Islam dalam Ramadan untuk memuliakan agamamu, menyebarkan agamamu di seluruh alam. Ya Allah, berkatilah Ramadan buat kami, mudahkan kami untuk menunaikan amalan-amalan Ramadan zahir batin siang dan malam, sehingga kami mati ya Allah, Engkau ridha kepada kami, kami ridha kepada Engkau ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Saat ini siap-siap buka dan kidul mereka. Siap-siap buka dan kidul. Dungo nge. Namal halako-halako dan dungo. Monggo.